Oke, berikutnya lagi. Setelah barusan ada vokalis saya yang satu ini, berikutnya saya bakal minta bantuan sama salah seorang ini vokalis. Apa, buat saya sih dia masih agak pendatang baru sih, tapi anjir dia keren banget. Lucunya lagi kita bertemunya itu di In My Room, dan dia sekompilasi bareng sama saya. Dan lucunya lagi gitarisnya tiba-tiba dua minggu yang lalu mengajak saya untuk mengiringi dia, band dia, lebih tepatnya pas kemarin manggung di Visip. Ya, yang ada kalau yang tahu nama bandnya Nasadira, siapa? Oh ya, untuk itu saya panggil deh, Sky. Sky yang kabur. Aduh, Sky, where are you? Apa sih gue gelar? Laper, jeng-jeng. Oke, kenapa saya? Aduh, ya nggak apa-apa nih. Oke, lagu ini bercerita tentang ini lagu ini paling sebenarnya paling curhat aja sih. Sebenarnya gue bikin lagu ini dari sudut pandang salah seorang apa? Mo sabar mo katanya. Anjir. kalian yang benar sikit lah. Oke, jadi lagu ini bercerita tentang saya menulis liriknya itu dari sudut pandang. Bro, kalau misalkan kalau lo mutusin orang ya, jangan lupa mutusin deh. Tahu-tahu lo anjir jadian sama cewek cuma yang lain gitu, kurang ajar banget gitu. Nah, jadi entah kenapa lagu ini sebenarnya lebih cocok kalau dinyanyikan sama seorang perempuan, tapi makanya saya mengajak Sky, berhubung karena kita minggu lalu sempat sepanggung. Oke, judul lagunya Tinggal. Ini dapat bisa didengarkan di SoundCloud saya. Ya, selamat mendengarkan. Dulu kalau di SoundCloud itu featuring sama Degali, kali ini saya featuring sama Degali. Oke. Pak, siapa? Video ya. Video, oke. Tinggal. Kapo dulu anjir. Sorry lupa di kapo. Biar kebiasaan kepo sih daripada kapo. Oke, siap. Dua. Iya, kap fret dua. Sabar ya Sky, ini mungkin lagunya lama. Oke, tinggal. Sabar dengarkan. Mengerti, jangan Thank you, Sky. Oh, kalian dari tadi itu nungguin itu doang ya? Abah.